kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya riya sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat dimurkai oleh Allah. Hal ini terlihat dalam ayat surat Fatir ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yamkuruna as-sayyi'at lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur." Dan orang-orang yang membuat makar-makar untuk mengerjakan kesesatan-kesesatan, mereka mendapatkan siksa yang pedih dan makar mereka akan benar-benar sirna. Di sini ayat secara zahirnya tidak terlihat bahwa di situ tentang riya. Terlihat adalah musuh-musuh Allah yang membuat makar dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka bagi mereka siksa yang pedih. Ternyata ketika kita buka tafsirnya, dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan oleh Imam Mujahid, Sa'id Ibn Jubair, Syahr bin Haushab rahimahumullahu ta'ala, ahli tafsir dari generasi tabi'i, mengatakan orang-orang yang membuat makar untuk berbuat keburukan-keburukan, humul mura'una bi'a'malih, mereka lah orang-orang yang berbuat riya dengan amalan-amalan mereka. Ya'ni yamkuruna binnas, mereka membuat makar terhadap manusia. Yuhimuna annahum fi ta'atillah wa hum bughadha'u ilallah, mereka menipu manusia bahwa mereka mengerjakan ketaatan kepada Allah, padahal mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini dalil dan tafsiran ini menunjukkan buruknya perbuatan riya. Di antara dalil yang lain bahwa riya mamqut, riya adalah tercela, terlaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya surat Al-Maun ayat 4 sampai 7. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'un al-ma'un. Maka siksa neraka wail bagi orang-orang yang salat, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, dan orang-orang yang riya di dalam sholatnya, dan orang-orang yang menahan hartanya untuk dijalankan di jalan Allah. Di sini ancaman bagi orang-orang yang riya, sholatnya riya, mendapatkan neraka wail. Dan penafsiran para ulama disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wail adalah wadin fi jahannam law suyirat ma'ahul jibalu lama'at. Wail atau wadin fi jahannam min qayh wa dam, lembah dalam neraka jahannam yang isinya nanah dan darah. Ini adalah wail, siksa bagi orang-orang yang yura'un, orang-orang yang riya di dalam sholatnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat perkataan ulama-ulama besar, di antaranya Sa'id Ibn Musayyib rahimahullah, ketika ditanya oleh seseorang, "Inna ahadana yastani'u bil al-ma'ruf yuhibbu an yuhmada wa yu'jar." Sesungguhnya salah seorang dari kita berpura-pura mengerjakan kebaikan agar dipuji dan juga agar mendapatkan ganjaran. Maka Sa'id bin al-Musayyib, seorang tabi'i terkenal, mengatakan, "Atuhibbu antum qat?" Apakah kamu ingin dimurkai oleh Allah? Orang tersebut menjawab, "La, tidak." "Fa idza amilta lillahi amalan fa akhlishu." Maka kata Sa'id bin al-Musayyib, "Jika engkau mengerjakan sebuah amal apapun bentuknya, maka murnikanlah untuk Allah Subhanahu wa taala." Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan Imam Al-Ghazali dalam masalah hati, terutama riya, beliau salah satu orang yang ahli di dalamnya. Beliau mengatakan rahimahullah, "I'lam anna riya'a haram." Ketahuilah bahwa riya adalah haram hukumnya. Mohon agak maju para ikhwah, kali ada yang datang baru. Agak maju. Yang di belakang, yang suka dibuncu-buncu, maju bang. "I'lam anna riya'a haram." Ketahuilah bahwa riya adalah haram. "Wal murai 'indallahi mamqut." Dan orang yang melakukan perbuatan riya di sisi Allah terlaknat dan dimurkai. "Waqad syahidat lidzalikal ayat wal ahadits wal athar." Dan telah tetap akan hal itu ayat-ayat, hadis-hadis dan perkataan-perkataan para salafus saleh. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, semoga kita senantiasa selalu memperhatikan riya hati. Jangan sampai amalan kita riya. Walaupun sangat sulit, akan tetapi tidak mustahil. Karena tidak mungkin Allah membebani seseorang dengan amalan yang mustahil. Ikhlas itu sangat sulit, meskipun tidak mustahil. Ikhlas sangat sulit, meskipun tidak mustahil. Ada perkataan Yusuf bin Husain. Beliau mengatakan, "Wa kam ajtahidu fi isqat riya min qalbi." Dan sering sekali aku bersungguh-sungguh berusaha menurunkan, menggugurkan riya dari hatiku. "Faka'annama ya'ti 'ala launin akhar." Seakan-akan dia datang dengan warna yang baru. Bermacam-macam cara orang untuk riya. Maka para ikhwah, riya tidak mustahil. Ikhlas sulit tapi tidak mustahil. Lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan tentang bagaimana sulitnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Ma min syai'in ashaddu an u'alijahu min taqallubi qalbi." Tidak ada sesuatu yang paling aku berat untuk selalu menjaganya, selalu membimbingnya, dibandingkan berbolak-baliknya hati. Maka para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar senantiasa kita dimudahkan untuk ikhlas murni ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca ayat yang pertama yang disebutkan oleh al-imam penulis rahimahullahu taala. ayat, yaitu surat ayat yang terakhir di dalam surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Rabb atau sembahan kalian adalah Allah yang Maha Tunggal. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan menarik disebutkan oleh Imam Al-Qayyim terhadap ayat ini sebagai tambahan dari penjelasan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Perkataannya, beliau mengatakan, kama anna Allaha wahidun la ilaha illa siwahu, la ilaha siwahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tunggal satu, tidak ada sembahan selainnya. Fakadzalika yambaghi an takuna al-ibadatu lahu wahdahu la syarika lah. Maka demikian pula ibadah harus untuk Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Sebagaimana Allah sembahan yang tunggal, maka seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fakama tafarrada bil ilahiyyah yajib an yufrada bil ubudiyyah. Ini penting ini. Ya, ini kaedah dalam beribadah. Sebagaimana Allah satu-satunya sembahan, maka wajib untuk seluruh ibadah ditujukan kepadanya. Sebagaimana Allah satu-satunya sembahan, maka wajib seluruh ibadah ditujukan kepadanya. Kaedah ini bisa menjawab orang-orang yang masih percaya dengan sembahan-sembahan selain Allah, yang mungkin dia merasa tidak menyembahnya, yang mungkin dia merasa tidak sujud kepadanya, tidak rukuk kepadanya, yang mungkin dia merasa itu hanya sebagai syarat, hanya sebagai perantara. Saya enggak minta kok sama dia, hanya sebagai syarat. Maka jawabannya tadi, kaedah yang harus dipahami baik-baik. Sebagaimana Allah yang paling berhak disembah, maka seluruh ibadah harus diberikan kepada Allah. Ini kaedah. Kaedah menjawab semua orang-orang yang melakukan praktek kesyirikan dengan dalih ini hanya sebagai perantara, ini hanya sebagai syarat, ini hanya saya tidak menyembah sujud kepadanya, rukuk kepadanya, tidak. Ya, hanya sebagai syarat saja. Kami tetap minta sama Allah, kami tetap berdoa kepada Allah, maka kita katakan tidak. Kalau Anda memakai cincin untuk menangkal penyakit, kebal, ataupun menahan bahaya, maka itu tidak pantas dilakukan. Disebabkan kenapa? Karena seorang yang meyakini Allah satu-satunya yang berhak disembah, maka dia wajib meletakkan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim. Kama tafarrada bil ilahiyyah yajib an yufrada bil ubudiyyah. Ini kaidah. Sebagaimana Allah tunggal dalam sembahan, satu-satunya yang disembah, maka wajib untuk diberikan ibadah hanya kepadanya. Kemudian beliau mengatakan perkataan yang menarik. Ketika Allah berfirman tadi, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Hendaklah siapa orang yang ingin bertemu dengan Allah, baik itu masuk surga, kemudian dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan, al-mulaqat yastalzimu muayyanah wal muwajahah. Yang namanya bertemu mengkonsekuensikan berhadap-hadapan dan saling memandang. Maka siapa yang ingin bertemu dengan Allah di surga kelak bagi orang-orang yang beriman, dan saya sudah menyebutkan bahwa pertemuan dengan Allah itu ada dua macam, yang umum dengan yang khusus. Yang umum dengan yang khusus. Yang umum untuk seluruh makhluk, kafirnya, muslimnya. Adapun yang khusus, bertemu dengan Allah, dengan Allah dalam keadaan Allah ridha kepadanya, dan bertemu melihat wajah Allah dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon anak-anaknya dijaga, yang bawa anak dijaga. Nah, jangan main-main di situ. Yang bawa anak dijaga. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan salihan, maka hendaklah dia beramal saleh. Lihat penafsiran menarik, ringkas padat. Apa itu amal saleh? Ya, apa itu amal saleh? Yang bisa menulis bahasa Arabnya ditulis, yang bisa hanya menulis Latinnya ditulis dengan Latinnya. Amal saleh adalah al-khalisu minar riya al-muqayyadu bisunnah. Ini perkataan ringkas padat yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Al-khalisu minar riya al-muqayyadu bisunnah. Amalan yang ikhlas, suci dari riya atau murni dari riya, yang berkait atau dibatasi dengan sunnah. Saya ulangi bahasa yang lebih mudahnya. Amal saleh adalah amalan yang murni dari riya dan dibatasi dengan sunnah. Nah, itu perkataan ringkas, padat, yang menunjukkan itu adalah amal saleh. Al-khalis minar riya al-muqayyadu bisunnah. Ya, saya sering menekankan kepada para jamaah sekalian, para penuntut ilmu sekalian, agar memegang perkataan-perkataan para ulama, dihafal. Karena perkataan mereka itu hikmah. Disebabkan karena mereka berbicara berdasarkan keilmuan yang mereka miliki dari penelitian Al-Quran dan Hadis. Maka pegang ini. Ini adalah penafsiran amal saleh yang ringkas, padat, syarat makna. Al-khalis minar riya al-muqayyad bis sunnah. Yang murni dari riya dibatasi dengan sunnah. Itulah yang disebut dengan amal saleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dua faedah kita ambil dari perkataan Al-Qayyim rahimahullah. Yaitu kaedah beribadah. Beliau mengatakan, kama anna Allah tafarrada bil ilahiyah yajibu an tufrada bil ubudiyah. Sebagaimana Allah tunggal dalam sembahan, maksudnya satu-satunya yang disembah, maka wajib Allah diesakan dalam seluruh ibadah. Itu kaedah. Dan kaedah ini fungsinya tadi saya sebutkan, menjawab pernyataan-pernyataan orang yang masih menganggap amaliah mereka bukan syirik. Ini hanya sebagai syarat. Kami tidak minta kepada selain Allah. Kami tetap beriman kepada Allah. Bahkan ada yang mengatakan, kami tetap meyakini Allah Maha Pencipta. Ada yang begitu? Ada tidak? Ya, ada. Ya, ketika di sisi kuburan keramat, wahai fulan, jangan terlalu mengagungkan kuburan keramat, karena ditakutkan menjadi sarana untuk mengagungkan kuburan tersebut tidak dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. yang ditakutkan lagi meminta kepada kuburan tersebut. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Sebagian orang kadang-kadang kalau melewati kuburan keramat, maka mereka tidak berani untuk melewatinya kecuali harus meletakkan kembang dan bunga-bunga di kuburan tersebut sebelum nanti kualat datang. Ini adalah perasaan takut yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khawfu bit-ta'zim wal mahabbah la yakunu illa lillah. Takut yang dibarengi dengan cinta dan pengagungan tidak diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dinasihati, maka mereka masih mengatakan, saya tidak berdoa kepada orang mati tersebut. Saya tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jawab dengan kaidah tadi. Kama anna Allah tafarrada bil ilahiyyah, yajibu an tufrada bil ubudiyyah. Sebagaimana Allah yang disatukan dalam sembahan, maka wajib seluruh ibadah hanya diberikan kepada Allah. Sampai rasa takut yang kamu miliki, sampai rasa harap, sampai rasa tawakal yang kamu miliki tidak bisa diberikan kecuali kepada Allah. Kaidah yang kedua yang kita sudah sebutkan tadi yaitu kaidah amal saleh. Kaidah amal saleh yaitu al-khalisu minar riya al-muqayyadu bis sunnah. Amal saleh adalah yaitu amalan yang murni dari riya yang dibatasi dengan sunnah. Ini perkataan indah yang syarat makna pendek dan sangat dalam maknanya. Cukup. Amal saleh itu apa sih artinya? Anda jawab dengan perkataan ini. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga pelajaran yang mungkin belum disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ayat ini juga surah Al-Kahfi ayat 110 menunjukkan bahwa asluddin at-tauhid wa aslu da'watir rusul at-tauhid. Asal agama adalah tauhid. Asal dakwahnya para rasul ketika menyampaikan agama kepada umat manusia mendakwahkan tauhid. Ya, karena di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepadaku bahwa sembahan kalian adalah sembahan yang tunggal. Di sini tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anbiya ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu kecuali kami wahyukan kepadanya. Lihat, semua rasul. Tidaklah kami utus seorang rasul kepadamu. Rasul siapapun. Dari mulai Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau nabi-nabi yang jumlahnya 330 nabi. Yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Di antara para nabi ada yang kami ceritakan kepada engkau. Dan ada yang tidak kami ceritakan. Seluruh nabi dan rasul dakwahnya adalah yuhnuhi ilaih. Kami wahyukan kepadanya bahwa la ilaha illa ana fa'budun. Artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan aku. Aku kembali kepada Allah. Bukan seperti pemahaman kaum tasawuf yang sangat fundamental, yang sangat ekstrim, yang mengakui tentang wahdatul wujud. Aku di sini berarti aku. Aku manusia. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan aku. Aku berarti Allah ya aku ya Allah. Bingung lebihan. Begitu kebingungan agama mereka. Sampai salah seorang ahli tasawuf mereka mengatakan, ana a'buduhu wa huwa ya'buduni fa ana yukallab. Aku menyembah dia, dia menyembah aku. Maka siapa yang pantas untuk melakukan beban tanggung jawab ibadah? Makanya ada sebagian orang yang kalau sudah sampai hakikat ma'rifat, maka pray, sholatnya. Dan mereka pasti berpesan bahwa ini ilmu orang makrifat, hakikat. Jangan dibawa ke orang syariat, karena tapuntal-puntal. Ya, maka tidak, ana di sini adalah aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduni, sembahlah aku. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat ayat-ayat yang lain yang begitu banyak dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang dakwah para rasul adalah dakwah tauhid. Karena dia pokok dakwah dan asal muasal dakwah. Di antaranya ayat-ayat yang menyebutkan tentang malakum in ilah afwan. Ada ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam, ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairu. Ya, ayat ini begitu banyak dalam Al-Qur'an. Malakum min ilahin ghairu. Artinya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki sembahan selain Allah. Ayat-ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak sekali. Saya sebutkan beberapa dalilnya. Di antara Al-Qur'an di dalam beberapa ayat, lihat dalam surat Al-A'raf paling banyak. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 59. Ayat 65. Ayat 73. Ayat 85. Surat Hud surat ke-11. Ayat 50. Ayat 61. Ayat 84. Surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 23. Ayat 32. Itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang semuanya saya bacakan satu ayatnya, surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 59. Allah berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu." Sungguh kami telah utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Dakwahnya Nabi Nuh apa? Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Kalian tidak memiliki sembahan selainnya. Selalu seperti itu. Semua para nabi yang diutus oleh Allah kepada umatnya senantiasa mengatakan itu. U'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, kalian tidak punya sembahan selainnya. Lihat lagi nabi-nabi yang lain, di antaranya Nabi Hud, wa ila 'adin akhahum Hud. Dan kepada kaum 'Ad kami utus Nabi Hud. Qal, apa yang didakwahkan oleh Nabi Hud? Ya qaumi ibudullah, ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, ibudullah, ma lakum min ilahin ghairu. Selalu seperti itu dakwah-dakwah para nabi. Maka yang ingin saya tuju di sini adalah jika Anda ingin berdakwah, apapun organisasi Anda, apapun pergerakan Anda, maka pertama kali yang wajib didakwahkan adalah mendakwahkan tauhid. Karena ini dakwahnya para nabi. Dan ini adalah dakwah yang menghasilkan hasil yang luar biasa. Bukan mencari kekuasaan, kekhalifahan, mencari agar seseorang menjadi pemimpin, nanti baru setelah itu kaum muslimin diatur dengan syariat Islam. Tidak. Tetapi dakwahkan dakwah tauhid. Allahu a'lam. Silakan azan. Ya, yang tadi ketinggalan saya ulang bahwa seluruh dakwah Rasul mendakwahkan tauhid dengan mengucapkan ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki sembahan selainnya. Di antaranya surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 59, 65, 73, 85. Kemudian surat Hud, surat ke-11, ayat 50, 61, 84. Kemudian surat Al-Mu'minun, surat ke-23, ayat 23, ayat 32. Ya, itu dia beberapa ayat. Kemudian tambahan. Itulah pokok dakwah para nabi dan itulah inti agama Islam. Tidak ada yang menentang pokok dakwah ini kecuali beberapa golongan manusia. Tidak ada yang menentang pokok dakwah ini kecuali beberapa golongan manusia. Yang pertama tagut. Tagut artinya adalah yang mengaku Tuhan, mengaku berkuasa, mengaku berhak disembah. Ini yang menyelisih dakwah tadi, dakwah tauhid. Yang kedua, yang menyelisih dakwah tauhid, yaitu tauhid juga yang mengajak manusia beribadah kepada selain Allah. Ini tauhid jenis kedua. Tauhid yang ngajak manusia beribadah kepada selain Allah. Yang ketiga, yang menyelisihi dakwah tauhid ini adalah seorang musyrik yang beribadah kepada selain Allah. Yang keempat, yang menyelisihi dakwah tauhid ini juga adalah seorang yang ragu-ragu. Apakah tauhid ini benar atau tidak? Apakah Allah memang satu-satunya yang berhak disembah atau tidak? Apanya dalam bahasa orang-orang ahli ilmiah? Hipokrit kah? Ya. Orang-orang yang ragu. Apakah Allah itu benar sembahan satu-satunya atau tidak? Ini yang keempat. Yang kelima, seorang yang bodoh. Dan ini yang paling banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Menentang tauhid, menolak tauhid, masuk ke dalam jurang kesyirikan karena kebodohan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita baca dalil yang dibawakan oleh penulis selanjutnya. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Barang siapa mengerjakan suatu amal dengan dicampuri perbuatan syirik kepadaku, maka aku tinggalkan dia dan tidak aku terima amal syiriknya itu. Hadis riwayat Muslim. Padahal aku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin pertama dari hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi yang terkenal, yang asli namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Daus, Ad-Dausi. Dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Beliau masuk Islam pada tahun peperangan Khaybar. Semenjak itu beliau melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hallin wa irtihal, tatkala mukim ataupun tatkala musafir. Senantiasa tangan beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dapati sering Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina Abu Hurairah?" Kalau beliau tidak terlihat. Mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Dan salah satu manaqib beliau, manaqib itu adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau, beliau adalah aktsarus sahabati riwayatan lil hadis wa ahfazuhum wa a'lamuhum bil hadis. Para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang paling hafal banyak hadis dan paling faham tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran menarik dari Abu Hurairah, tidak bosan-bosan saya mengulangi, tidak ada kata terlambat untuk menjadi hamba Allah yang lebih taat sebelum nafas di tenggorokan matahari terbit dari barat. Senantiasa seseorang bisa memperbaiki dirinya. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa di dalam Islam yang menjadi prestasi sesungguhnya adalah prestasi dalam ibadah. Bukan prestasi dalam perkara duniawi. Harta sebanyak berapa, pangkat, titel sebanyak sekian, tidak dijadikan prestasi. Tapi prestasi yang dijadikan ukuran adalah prestasi dalam agama. Sebagaimana perempuan. Perempuan, salah satu penafsiran hadis, kasiat, ariat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Wanita-wanita yang hanya memperhatikan penampilan luar. Akan tetapi, tidak memperhatikan inner beauty. Yaitu penampilan dalamnya. Ibadahnya. Sifat malunya. Sifat tertutupnya. Sifat kesuciannya. Kemudian ilmunya. Maka, wanita seperti ini, dia pakai pakaian tetapi telanjang. Karena yang menjadi ukuran dalam Islam, prestasi agama, prestasi akhirat. Makanya kesuksesan hakiki dalam Islam adalah yaitu masuk surga jauh dari api neraka. Wa man yattaqi fa ulaika humul faizun. Siapa yang bertakwa kepadanya, dialah orang-orang yang faiz, yang menang. Ya, yang menang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Ini berarti hadis qudsi. Ini berarti hadis qudsi. Dan hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa makna dan lafalnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga maknanya saja dari Allah, lafalnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis qudsi berbeda dengan Al-Qur'an dilihat dari beribadah, membaca Al-Qur'an dianggap sebagai ibadah, diganjar pahala setiap huruf yang dibaca. Adapun hadis qudsi adalah tidak dianggap ibadah tatkala membacanya, cuma dianggap ibadah tatkala dituntut ilmunya. Hadis qudsi seperti hadis-hadis yang lain ada derajatnya, lemah, bahkan palsu. Bahkan ada hadis yang sahih, bahkan mutawatir sesuai dengan sanad hadis. Ini berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an hukumnya mutawatir. Kita mendapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, disebutkan dengan lisan per lisan dalam jumlah yang begitu banyak, mustahil orang yang begitu banyak tersebut sama-sama berdusta dalam Al-Qur'an yang begitu banyak, 6,000 ayat lebih dari Al-Qur'an, mustahil. Maka ini bedanya Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi bedanya dengan Al-Qur'an juga, Al-Qur'an dibaca di dalam salat dan hadis qudsi tidak dapat dibaca di dalam salat. Siapa yang membaca hadis qudsi di dalam salat maka batal salatnya. Karena dia bukan bacaan dari Al-Qur'an. Bacaan dari Al-Qur'an dan bukan bacaan salat. Kemudian artinya aku adalah zat. Aku di sini Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Persekutuan Allah terlihat dari dua sisi. Atau bukan persekutuan Allah, mensekutukan Allah yang tercela terlihat dari dua sisi. Yang pertama, menyatakan bahwa Allah mempunyai kesamaan dengan makhluknya. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai tandingan dari makhluknya. Ini dua-duanya tercela. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbiruka bi akbaril kabair." Atau dalam ayat yang dalam hadis yang lain, "Ma huwa syirk?" kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Apa itu syirik?" Beliau mengatakan, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa." Kamu menjadikan untuk Allah nidd. Nidd itu adalah sekutu yang merupakan tandingan. Jadi sekutu bagi Allah itu ada dua. Baik itu tandingan ataupun teman yang sama. Dan dua-duanya tidak bisa diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membutuhkan sekutu dari jenis tandingan atau dari jenis lawan, kawan. Lawan tandingan ataupun kawan. Tidak. Lawan tandingan, ayat hadis tadi yang saya sebutkan. Kamu menjadikan sekutu tandingan bagi Allah. Padahal Allah yang menciptakan. Adapun kawan, Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Allahus samad. "Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad." Dan Allah tidak memiliki kufuwan ahad. Seorang pun yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti sekutu Allah dari dua sisi. Yang pertama, apa itu? Tandingan. Dalam bahasa Arabnya nidd. Yang kedua yaitu apa? Yaitu persamaan, teman yang sama, tidak mungkin. Dan disitulah kesyirikan pengertiannya. Yaitu menyamakan selain Allah. Taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Selain Allah di sini, bisa itu berupa tandingan atau bisa berupa persamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ayat berbunyi, "Kullau kana fil ardi alihatun lafasadata." Kalau seandainya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya di bumi terdapat sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya akan hancur bumi. Ayatnya mohon maaf keliru saya. Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Kalau sekiranya di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Artinya bumi dan langit akan binasa. Yang satu ingin hujan, kada pemurus panas wah ini. Yang satu lagi, kada hujan. Akhirnya setengah hujan, setengah. Rusak, hancur jadinya. Lafasadata. Ini menunjukkan alihah. Alihah di sini adalah sembahan. Berarti sekutu bagi Allah dari sisi persamaan. Bukan tandingan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Lihat di sini, ana aghra syuraka. Saya ingin bicara masalah bahasa sedikit. Lihat Arabnya. Buku Anda lihat Arabnya. Aghna syuraka. Ini biar lebih matang kita benar-benar tidak akan, dan semoga Allah mengabulkan itu, tidak akan pernah mensyirikkan Allah. Aghna syuraka. Aghna ini adalah kata dalam bahasa Arab namanya sighatut tafdhil. Redaksi yang menunjukkan perbandingan lebih. Lebih. Asal katanya adalah ghaniyun. Asal katanya ghaniyun. Ghaniyun artinya kaya. Kaya maksudnya tidak membutuhkan siapa-siapa? Ghaniyun. Lebih kaya, lebih tidak membutuhkan aghna. Sama seperti besar, kabirun. Besar. Lebih besar, apa? Allahu Akbar. Ini sama. Ini besar, lebih besar. Ini tidak membutuhkan, lebih tidak membutuhkan. Ya. Syuraka adalah jamak. Dia jamak dari syarik. Syarik adalah teman bersyarekat. Teman syarekat. Jamaknya ini. Kaedah mengatakan, apabila ada sirat tafdil. Sirat tafdil. Yaitu kata yang menunjukkan kepada perbandingan lebih plus jamak, maka menunjukkan kepada terjemahannya paling ter. Kalau saya terjemahkan, di situ apa terjemahannya? Hah? Ya kan? Pakai paling. Aku zat yang paling tidak membutuhkan. Mungkin lebih dalam lagi, aku zat yang paling tidak membutuhkan. Sudah betul itu terjemahannya. Paling tidak membutuhkan. Ini menunjukkan Allah sangat tidak memerlukan, tidak membutuhkan, paling tidak membutuhkan. Kaidahnya tadi syughat tafdhil plus jamak, maka menunjukkan kepada paling ter. Sangat. Paling sangat. Seperti Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Akbar. Al-kabair. Paling besar, lebih besar. Dan jamak dosa-dosa besar. Jamak dari kabiratun. Sirat tafzil plus jamak. Menunjukkan kepada paling ter. Kalau saya terjemahkan, maukah aku beritahukan kepada kalian dosa paling terbesar. Ini menghujam di dalam hati. Jangan bermacam-macam dengan dosa ini. Dosa paling terbesar. Ini kaedahnya tadi. Jamak setelahnya apa? Sirat tafzil setelahnya itu apa? Anda lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sirat tafzil itu semakna dengan kata komparatif. Kata yang menunjukkan kepada perbandingan lebih. Lebih besar, lebih tinggi, lebih luas, lebih-lebih. Itu berarti kalau di setelahnya jamak, maka berarti paling ter. Sama dengan ini. Ana, aku, aghna syuraka. Zat yang paling tidak membutuhkan. Ya, paling tidak membutuhkan persekutuan. Kemudian Allah berfirman, barang siapa mengerjakan suatu amal, man amila amalan, lihat bahasa Arabnya, man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan suatu amal, amal apapun ini, amalan, di situ ada tanwinnya, betul tidak? Amalan, an, ada an, tanwin itu an, in, un. Dalam bahasa Arab, apabila kata bertanwin, maka itu namanya kata nakirah. Kata nakirah. Nakirah artinya kata yang belum ditentukan apa dan siapanya. Amalan apapun. Dan itu menunjukkan kepada keumuman. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal apapun. Nah, tambahi begitu lebih bagus. Amalan apapun. Baik itu amalan lisan, amalan perbuatan. Baik itu amalan hati, amalan lahiriah. Amalan apapun. dengan dicampuri perbuatan syirik kepadaku. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kata-kata dicampuri. Nah, di sini faedah menarik. Perhatikan, percampuran syirik terhadap amal dibagi oleh para ulama dengan pembagian sebagai berikut. Catat, tercampurnya syirik dengan amal. Ini faedah saya ambilkan dari kitab Al-Qawlul Mufid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan tentang bagaimana tercampurnya amal dengan riya. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tercampurnya amal dengan riya dibagi menjadi tiga bagian. Tiga bagian. Yang pertama adalah amalnya murni riya. Tidak diinginkan dari amalnya kecuali makhluk. Murni riya. Amalnya murni riya. Tidak diinginkan dari amalnya kecuali makhluk. Dan ini jarang, sangat jarang terjadi pada seorang mukmin. Sangat jarang terjadi pada seorang mukmin. Saya contohkan kemarin, ada orang yang gak pernah sholat. Pas datang presiden, kebetulan mungkin dia pejabat misalkan, presidennya sholat. Maka dia sholat karena presiden. Ini murni riya. Dan para ulama mengatakan, hadza la yakadu yasduru an mu'min, min mu'min. Ini jarang sekali terjadi dari seorang mukmin. Karena ini sifat orang-orang munafik yang benar-benar fundamental kemunafikannya. Itu yang disebut dengan munafik i'tiqadi. Kemunafikan yang berupa keyakinan. Lisannya mengaku saya muslim, hatinya kafir. Bukan munafik amali. Munafik yang apabila di hadapan orang banyak dia beramal, sendirian tidak beramal. Itu munafik amali. Tetapi ini munafik i'tiqadi, munafik akidah. Lisannya Islam, hatinya kafir. Orang-orang seperti inilah yang melakukan ini. Yang dia bangun, sholat, murni karena ingin dilihat manusia saja. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa, surat ke-4 ayat 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jika mereka bangun salat, maka bangun dalam keadaan malas. Mereka riya terhadap manusia dan tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit saja. Inilah ayat tentang munafik. Ya. Dan sekali lagi, riya jenis pertama ini jarang terjadi dari seorang mukmin karena dia sifat yang sangat murni dari seorang munafik i'tiqadi. Dan ini mengeluarkan seseorang dari Islam. Catat itu. Poin pertama ini, riya, murni riya kepada makhluk mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan ibadahnya batil. Ini kesyirikan. Dan ibadahnya batil. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beramal karena Allah. Dan datang riya. Beramal karena Allah. Kemudian datang riya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini terdapat pembagian. Orang asalnya beramal karena Allah, kemudian datang riya. Asalnya salat ikhlas murni hanya karena Allah. Habis itu riya datang. Mungkin karena ingin dapat hadiah, mungkin karena ingin dapat anak perempuannya, mungkin karena ingin dapat jabatan. Asalnya karena Allah. Kemudian datang riya karena ada seseorang yang dia ingin cari perhatiannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan, jika catat jangan sampai keliru, ibadah tersebut tidak berkaitan akhirannya dengan awalannya, maka ibadah yang awal, yang ikhlas tadi adalah dihukumi sebagai ibadah yang ikhlas. Dan ibadah yang kedua, yang tercampur riya tadi, dihukumi sebagai ibadah yang batil. Dihukumi sebagai ibadah yang batil. Contoh, saya ulangi ya sebelum contoh. Jika ibadah tersebut tidak berhubungan awalan dengan akhirannya, maka awalannya yang ikhlas dihukumi sebagai ibadah yang ikhlas. Dan akhirannya yang tercampur riya dihukumi sebagai riya. Contoh, seseorang memiliki 100 ribu rupiah. Dia sudah sediakan untuk bersedekah. Lalu dia bersedekah 50 ribu. Ikhlas karena Allah. Sisanya yang 50 ribu dia sedekahkan lagi. Tetapi riya karena manusia. Maka lihat. Di sini antara ibadah awal dengan ibadah akhir terputus. Meskipun sama-sama sedekah. Tapi dia bagi. 50 ribu pertama ikhlas karena Allah. 50 ribu kedua karena selain Allah, riya. Maka yang ikhlas diterima oleh Allah. Tidak ada hubungannya dengan yang kedua. Tidak ngait kepada yang kedua. Meskipun sama-sama ibadahnya. Karena ini sedekah tersendiri, ini sedekah tersendiri. Sedangkan yang kedua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Ustaz, kok berani kita menyatakan itu ditolak? Bukan kita yang menyatakan. Tetapi siapa yang nyatain? Allah dan Rasulnya. Jangan sampai dikira bahwa Ustaz mana tahu dia ikhlas, mana tahu dia. Ini bukan masalah itu yang kita bicarakan. Tapi kalau dia ikhlas, kalau dia riya, gitu. Adapun menghukumi seseorang bukan itu yang kita bicarakan. Paham maksud saya? Jangan sampai nanti ada pertanyaan seperti itu. Ustaz mana tahu kita dia ikhlas, dia riya. Enggak, itu urusan masing-masing. Cuma kalau dia pertama kali benar-benar murni ikhlas karena Allah, maka diterima 50 ribu pertama. 50 ribu kedua, kalau dia riya, amalannya tercampur riya, maka ini tidak diterima. Adapun jika ibadah berhubungan awalan dan akhirannya. Jika ibadah berhubungan awalan dan akhirannya, maka tidak terlepas dari dua keadaan. Maka ada dua keadaan. Keadaan pertama, dia melawan riya tersebut. Dia tidak tenang dengan riyanya. Dia menolak, dia membencinya. Maka ibadahnya secara umum tidak terpengaruh sama sekali dengan riya tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam." Allah memaafkan atas umatku apa yang dibicarakan, dibesitkan di dalam dirinya selama belum diperbuat dan belum diucapkan. Kalau seandainya ibadahnya dari awal sampai akhir satu kesatuan, maka di awal ikhlas, di akhirnya datang riya, tapi dia lawan. Maka bagaimana statusnya ini ibadah? Maka dia berarti terlepas dari riya. Dan semoga diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seorang salat 2 rakaat ikhlas karena Allah, dan di rakaat yang kedua dia merasa ada riya, lalu dia tolak, dia lawan. Tidak, saya ingin hanya Allah. Tidak, saya tidak mau nanti di akhirat minta kepada selain Allah pahala. Tidak mungkin selain Allah bisa memberikannya. Begitu kan orang dia. Idhabu ila alladhi kuntum turauna fih, fahal tajiduna indahum jazaan. Pergi kalian kepada orang-orang yang kalian riyai. Apakah kalian akan dapat ganjaran di sisi mereka? Apakah ini bukan pertanyaan? Apakah ini ingkaran dari Allah? Kalian tidak akan pernah dapat ganjaran dari orang yang kalian riyai. Kenapa, Pak? Sering saya katakan ini. Kenapa tidak dapat ganjaran? Karena yang memberikan ganjaran cuma Allah. Itu pertanyaan saya. Maksudnya, kenapa kalau Allah mengatakan, apakah kalian dapat di sana? Orang yang kalian riyai tidak akan pernah dapat. Kenapa tidak dapat? Kita minta kepada di hari kiamat kepada seseorang ganjaran pahala yang kita pernah riya kepadanya. Kenapa tidak pernah dapat? Karena orangnya memerlukan juga. Tidak mungkin dia bagi-bagi pahala. Orang yang kita riya kepadanya, dia memerlukan pahalanya. Tidak mungkin ngasih pahala. Itu obat untuk kalau lagi ibadah, kita merasa riya. Ingin pahala dari orang, pujian, sanjungan, penghargaan, hadiah, uang, materi. Maka yakini baik-baik bahwa mereka di akhirat tidak akan bisa memberikan itu. Mereka juga sangat memerlukannya. Keadaan kedua. Dia membiarkan riaknya dan tidak melawannya. Maka pada saat itu batal seluruh amal ibadahnya. Dari awalnya sampai akhirnya. Karena akhiruha mabniyun ala awwaliha. Akhirnya itu bergantung pada merupakan mabniyun ala awwaliha. Dia terbangun dari awalnya. Tidak mungkin ada akhir kecuali ada awalannya. Tidak mungkin. Ini kalau ibadahnya satu kesatuan. Contoh, orang sholat 2 rakaat ikhlas karena Allah. Di rakaat yang kedua datang riya. Dia biarkan. Dia tidak halau. Dia tidak. Dia santai saja dengan riyanya. Bahkan semakin menjadi-jadi. Maka ini dari awalnya sholatnya. Meskipun rakaat pertama ikhlas karena Allah. Maka karena ibadahnya satu kesatuan. Jadi batal semuanya. Ini bahayanya penyakit riya. Yang pertama tadi apa? Yang dari pertama riya karena manusia. Ini seperti orang munafik. Yang kedua adalah riya tatkala beramal. Yang ketiga, riya datang setelah ibadah. Ingat, Pak. Nomor 3 itu dari nomor 3 sisi, betul? Bukan dari nomor 3 yang kedua tadi, bukan. Saya catat saja biar mudah, bingung nanti antum. Riya berdasarkan amal dibagi menjadi 3 keadaan. Pertama, dari awal murni riya. Ini yang mengerjakan siapa? Orang munafik. Dan amalnya pasti ditolak. Dan dia musyrik akbar keluar dari Islam. Yang kedua. Beramal di tengah-tengah riya. ya, beramalnya untuk Allah, tengah-tengahnya riya. Nah, tadi dibagi menjadi beberapa pembagian. Pembagian yang pertama adalah kalau amal ibadah tersebut terpisah awalnya dan akhirnya, maka yang ikhlas diterima, yang riya ditolak. Ini kalau terpisah, amalnya terpisah. Nah, yang jadi masalah kalau amalnya menyatu. Awal dan akhirnya satu kesatuan. Dua rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua. Satu kesatuan. Maka kita katakan tadi ada dua keadaan. Keadaan pertama, dia lawan. Maka ini berbahaya enggak sholatnya? Tidak sama sekali. Adapun keadaan yang kedua, dia biarkan riyanya. Maka yang seperti ini apa? Maka seluruh amalnya dari awal rakaat pertama dan rakaat kedua terhapus. Ini kalau satu kesatuan. Nah, yang ketiga dari sini, bukan ketiga dari ini. Ini yang saya maksud. Ya, yaitu riya datang setelah amal. Riya datang setelah amal. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, riya datang setelah amal, maka ini tidak mempengaruhi sama sekali. Tidak mempengaruhi sama sekali. Kecuali kalau dia sum'ah. Nah, ini bukan riya berarti. Larinya kepada apa? Sum'ah. Atau kepada al-man. Sifat mengungkit-ungkit pemberian. Atau kepada al-adha. Menyakiti orang-orang yang diberi. Ini juga hancur pahalanya. Tetapi asal hukumnya, kalau orang riya setelah amal, tidak memberikan pengaruh apa-apa. Ya, riya setelah amal. Yang bisa memberikan pengaruh dari amal adalah sum'ah setelah amal. Cerita-cerita memperdengarkan amal setelah beramal. Ataupun mengungkit-ungkit pemberian setelah beramal. Ataupun menghina orang yang diberi setelah beramal. Ah, ikam tuh kalau makan bebaju kayak itu, aku juga kalau memberi. Ini contoh. Ngungkit-ngungkit pemberian. Lihat, semua AC nang berdiri-diri ini, aku yang memberi itu. Ya, ngungkit-ngungkit pemberian. Kalau kada kepanasan buahnya tuh, ngungkit-ngungkit pemberian. Ya, ini para ikhwan. Nah, ini batal riyanya. Ya, ini batal riyanya. Kemudian perhatikan baik-baik masalah tercampur juga. Kalau seandainya catat setelah beramal kemudian dipuji oleh manusia tanpa diminta. Setelah beramal dipuji oleh manusia tanpa diminta atau tanpa mencari pujian tersebut. Manusia muji begitu saja. Maka ini kabar baik. Ini kabar baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa dari Abu Dzar radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Su'ila 'anil rajul ya'malu al-'amala min al-khair yahmaduhu an-nasu ilayhi. Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang mengamalkan sebuah amal. Lalu manusia memujinya. Ya, seperti misalkan kita memuji ayahanda kita Haji Hamsan rahimahullahu taala atas harta beliau dan juga kaum muslimin yang lain terjadilah masjid ini. Maka kita puji beliau rahimahullah. Kita puji para sahabat. Kita puji para tabi'in. Seseorang beramal saleh dapat pujian manusia tanpa diminta, tanpa dicari. Maka kata Rasulullah SAW, tilka ajilu busyral mu'min. Tilka ajil busyral mu'min. Itu adalah kabar yang disegerakan. Kabar gembira untuk orang beriman. Asalkan dia setelah itu jaga hatinya. Jangan sampai sombong. Ya, makanya lebih baik yang dipuji setelah orang itu meninggal. Karena kalau seandainya masih hidup, fitnah tidak ada yang bisa menjamin. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man kanna mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'man 'alaihi fitnah." Barang siapa yang ingin mencontoh, contohlah orang yang sudah meninggal. Yang hidup tidak dijamin tergoda dengan godaan. Makanya pula kalau kita memuji seseorang, jangan di hadapannya, terutama yang tidak bisa dipuji. Ya, ditakutkan dia nanti ujub, sombong, takabur. Makanya ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, "U'thurut turab ala wujuhil maddahin." Lemparkanlah pasir ke wajah orang-orang yang suka memuji. Ini agar tidak terjadi ujub, kemudian kesombongan kepada orang yang dipuji tersebut. Yang jelas, kalau seandainya dipuji manusia, maka pada saat itu adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum 'indi min al-Masih ad-Dajjal?" Qalu bala. Qala asy-syirku al-khafi, yaqumu ar-rajulu fayusalli fayurina salatahu lima yara min nadhari rajul. Rawahu Ahmad. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Maukah kamu aku beritahukan tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal?" Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau pun menjawab, beliau pun bersabda, "Syirik tersembunyi, yaitu ketika seseorang berdiri melakukan sholat, dia perindah sholatnya itu karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya." Hadis riwayat Imam Ahmad. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin dari hadis ini, Abu Sa'id nama aslinya adalah Abu Sa'id Al-Khudri, nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik ibnu Sinan. Sa'ad bin Malik ibnu Sinan. Abu Sa'id Al-Khudri. Dan beliau terkenal dengan kunyahnya dibandingkan dengan namanya. Sa'ad bin Malik ibnu Sinan. Dan beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Beliau adalah imam, bahkan mufti kota Madinah. Mufti kota Madinah. Dan beliau termasuk orang yang ikut perang Khandaq dan Bai'atul Ridwan. Dan beliau termasuk sahabat muda yang berilmu. Bahkan disebutkan oleh Hamzah bin Abi Sufyan dari guru-gurunya, "Annahu lam yakun ahadun min ahdathi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lama min Abi Sa'id Al-Khudri." Tidak ada seorang pun dari sahabat-sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk paling berilmu dibandingkan Abu Sa'id Al-Khudri. Ini pelajaran penting bagi para pemuda yang ada di hadapan-hadapan saya ini, yang umurnya masih muda, ya, ataupun orang-orang tua yang berdarah muda. Banyak orang-orang tua yang berdarah muda, ya, hendak menikah lagi setelah pinanya nih, puber kedua pinanya nih setelah. Ini para ikhwah. Ya, maka ini pelajaran menarik. Anak-anak muda isi hari-harinya dengan ilmu agama. Isi hari-harinya dengan menghafal. Menghafal doa, menghafal ayat, menghafal hadis. Ya, isi hari-harinya dengan ilmu agama. Karena ada pepatah Arab mengatakan, "Al-ilmu fis-sighar kanaqshi 'alal hajar." wal ilmu fil kibar kanakhsyi 'alal ma. Ilmu di masa kecil seperti memahat pada batu, dia sangat kokoh, kuat. Dan ilmu di masa tua seperti memahat di atas air. Menghafal juz ke-30, bukan 30 juz. Menghafal juz ke-30, bahkan juz dari wadduha. Pagi hafal, jangan sore. Sejam setelahnya, kada ingat. Seperti memahat di atas air. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Saya ingat dulu ketika di pondok pesantren Tahfidz di Kudus, ada anak kiai saya, umur 3 tahun, 4 tahun sudah hafal Quran. Itu subhanallah, kalau dia lagi main bola, kita lagi murojaah di depan pintu persis seperti ini. Anak-anak di situ main bola. Dia main bola. Saya murojaah tanpa Quran, lupa. Saya tanya dia, sambil nendang bola dia jawab. Ya subhanallah. Saking sudah terbiasanya lisannya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kawan saya, sekarang mudah-mudahan beliau selesai tahun ini, doktor dari Universitas Islam Madinah. Beliau pernah bercerita kepada saya, dan ini termasuk ustadz yang hafal Al-Quran semenjak SD. Umur kelas 3 atau kelas 4 SD. Beliau mengatakan, Din, ana 3 bulan belum murojaah Quran karena satu dan lain hal. Tetapi setelah diulang, masih ingat alhamdulillah. Kanakshi alal hajar. Seperti memahat di batu. Ya, menuntut ilmu di masa kecil. Tapi yang tua-tua, jangan sampai pesimis. Apalagi menyalahkan takdir. Pinanya takdirnya kayak ini sudah selesai. Tidak bisa, jangan. Ya, jangan para ikhwah. Teruslah menuntut ilmu. Sebagian ulama dahulu menghafal Al-Quran pada umur 50-an. Dan menjadi ulama besar. Setelah itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu aku beritahukan tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Para ikhwan, Al-Masih, kenapa Dajjal dinamakan Al-Masih? Ada beberapa sebab Dajjal dinamakan Al-Masih. Sebab yang pertama adalah karena li'annahu yamsahul ard. Karena dia yamsahul ard. Artinya dia tidak ada bumi kecuali dia jalani. Kecuali dia datangi. Kecuali kota Mekah dan kota Madinah. Karena tidak bisa masuk. Rasulullah SAW bersabda, ala anqabil Madinah, malaikatun yasuffun, atau safin, yahrusunaha, la yadkhuluha dajjal, wala ta'un. Di pojok-pojok kota Madinah, di penjuru-penjuru kota Madinah, para malaikat bersap-sap, menjaga kota Madinah. Makanya salah satu nama kota Madinah adalah Husnul Hasin. Benteng yang sangat kuat. Tidak kota Madinah, tidak dimasuki Dajjal dan penyakit Ta'un. Sebab yang kedua, dan ini sebab yang paling tepat. Bahwa Al-Masih karena Mamsuhul Ain. Al-Yamin. Mata kanannya tertutup. Mamsuh artinya tertutup mata kanannya. Dan mata kirinya blok, besar. Apain kalau melihat apa ikan mas, apa itu namanya? Ulun mengharagu ikan mas yang halus-halus dahulu matanya denang, apa bahasa Banjarnya? Hah? Bungsal. Umah. 36 tahun kada menyebut bungsal. Ikan mas bungsal. Ya. Nah itu seperti itu. Bungsal. Bahasa Banjarnya. Ya. Keluar matanya. Satu tertutup, satunya bungsal. Begitulah mata Dajjal. Maka keliru orang yang mengatakan bahwa Dajjal bermata satu. Dan itu dikaitkan dengan lambang kepolisian di negara Arab Saudi. Ini bodoh. Kubik drat. Saking bencinya kepada negeri muslim. A'udzubillah. Dan subhanallah, itu kebencian nanti akan ditanyakan oleh Allah di hari kiamat. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu Dajjal. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, inna rabbakum laysa bi'awar. Rabb kalian itu bukan awar. Awar itu adalah satu matanya tertutup, ya. Kelopak matanya itu tertutup, kemudian satunya itu bungsal. Itu awar namanya. Rabb kalian gak awar. Jadi salah besar persepsi tentang Dajjal. Ya, ini keliru besar. Kebodohan. Al-jahlu da'un qatil. Kebodohan adalah penyakit yang membinasakan. Dan menyikapi orang-orang bodoh seperti ini, yang paling baik adalah diam. Ada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza nataqa as-safihu fala tujibhu wa khairun min ijabatihi as-sukut." Jika orang dungu, bodoh kubik drat berbicara, maka diam. Janganlah, dan sebaik-baik jawaban adalah diam. Jangan kamu jawab. Karena yang menjawab akan sama-sama bodoh. Ya? Biarkan dia mengklaim, "Lo tak itu kan urusan dia nanti di hadapan Allah. Nuduh-nuduh kaum muslimin, negara kaum muslimin, antek Yahudi, antek Amerika, a'udzubillah." Hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Itu akan dipertanyakan oleh Allah nanti di hari kiamat. "Ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqibun atid." Kita tidak mengkultuskan, mensucikan negara Arab Saudi. Akan tetapi dia salah satu negara Islam terbaik saat ini. Dari sisi pensyariatannya, pengamalan terhadap syariat Islam, meskipun tidak ada yang sempurna. Al-kamalu la yamliku illa lillah. Kesempurnaan tidak ada yang memilikinya kecuali Allah. Maka hati-hati para ikhwah. Itu sebab kenapa Dajjal dinamakan Al-Masih. Beda dengan Isa. Kenapa Nabi Isa alaihissalam dinamakan Al-Masih? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama menjelaskan, kenapa Nabi Isa dinamakan Al-Masih? Salah satu makna dari Al-Masih adalah li'annahu masahal akmaha wal abras. Karena beliau menyembuhkan orang yang buta diusap sembuh butanya. Abras penyakit kulit diusap sembuh. Yuk, sebagaimana firman Allah, yubri'ul akmaha wal abras wa yuhyil mauta. Menyembuhkan penyakit buta dan penyakit kulit dan menghidupkan orang mati. Maka disebutkan dengan Al-Masih. Ini jawaban dari Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah taala. Kemudian beliau mengatakan wa summiyal masihud dajjal li'annahu yamsahul ard yaduru fil ard. Dan Masih Dajjal dinamakan Masih karena dia berputar-putar di bumi sebagaimana jawaban saya tadi. Ya, karena memang itu yang kita kenal dari ulama-ulama kita. Dua jawaban untuk kenapa Dajjal dimakan Al-Masih. Yang pertama karena dia yamsahul ard, yaitu berputar-putar di bumi kecuali Mekah dan Madinah. Kemudian yang kedua yaitu karena mamsuhul ain al-yamin atau al-yumna, yaitu tertutup mata kirinya yang kanan, mata kanannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau pun bersabda, "Syirik tersembunyi." Ini nama lain dari riya, syirik tersembunyi. Asyirkul khafi. Nama lain dari riya itu macam-macam. Yang pertama, riya namanya, bisa sinonim dengan asyirkul apa? Al-asghar. Sama juga dengan asyirku al-khafi. Sama dengan asyirku fis-sarair atau syirkus sarair. Syirik kecil, syirik khafi, syirik sarair, syirik tersembunyi. Ini semua nama-nama riya. Ya, itu semua nama-nama riya. Syirik tersembunyi. Yaitu ketika seseorang berdiri melakukan sholat, dia perindah sholatnya itu karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Baik, kandungan bab ini. Kita habiskan bab ini. Ya. Kandungan bab ini. Tafsir ayat dalam surah Al-Kahfi sudah kita sebutkan tadi di awal. Yang kedua, masalah penting sekali. Yaitu beramal saleh apabila dicampuri dengan sesuatu yang bukan karena Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah. Ini penting sekali. Apabila amal saleh dicampuri dengan bukan karena Allah, maka tidak akan diterima. Termasuk di dalamnya amalan riya. Termasuk di dalamnya sum'ah. Termasuk di dalamnya ujub. Ya, dicampuri karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, disebutkan alasan yang menyebabkan hal tersebut. Yaitu bahwa Allah adalah sembahan yang amat menolak perbuatan syirik. Karena sifat kemahacukupannya. Kenapa? Bahwa Allah tidak perlu sekutu. Karena Allah maha sempurna. Makanya perhatikan ini penting. Orang yang mengambil sekutu untuk Allah, berarti secara tidak langsung dia kurang ajar terhadap Allah. Secara tidak langsung dia menyatakan Allah kurang sempurna. Itu bahayanya kesyirikan. Yang keempat, annahu anna min al-asbab annahu khairu syuraka. Alasan lainnya bahwa Allah adalah sekutu yang terbaik. Maksudnya dalam beramal Allah lah satu-satunya tujuannya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tujuan terbaik hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nih para ikhwah. Tujuan terbaik hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khamisa khawfun Nabi s.a.w. ala ashabih minar riya. Nabi Muhammad s.a.w. sangat khawatir apabila sahabatnya melakukan riya. Lihat, Nabi Muhammad s.a.w. saja sangat khawatir terhadap para sahabatnya. Para sahabat yang begitu tinggi keimanannya ditakutkan oleh Nabi tentang riya. Apalagi kita. Nah, itu maksudnya. Apalagi kita. Harus benar-benar takut kita terhadap riya. Para sahabat yang keimanannya begitu tinggi saja ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang riya. Yang keenam, annahu fassara dzalika bi an yusalli al-mar'u lillah lakin yura'iha lima yara min nadhari rajul. Tafsir riya contohnya, ini tafsir dengan contoh. Dalam ilmu usul fikih, tafsir dengan contoh itu lemah. Tetapi tafsir dengan hakikat itu yang kuat. Tetapi beliau mencontohkan, contoh riya, seseorang melakukan sholat dengan niat karena Allah, akan tetapi dia perindah sholatnya itu karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Ini sudah kita bahas insyaallah ta'ala tadi. Alhamdulillah selesai bab yang ke-36 dengan 3 kali pertemuan. Semoga kita dijauhkan dari riya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, silakan jika ada yang ingin bertanya. pertanyaan pertama saya dapat tentang lamaran. Berarti dari awal sampai akhir kita ngaji yang dipikirkan lamaran ini. Nanti yang lamaran saya akan jawab terakhir. Apakah termasuk riya jika sholat sunnah di musholla dengan cara agak melambatkan gerakan sholat agar imam bisa melihat? Karena imam tersebut jika memimpin sholat sangat cepat sehingga terkesan terburu-buru dimasukkan agar imam, dimaksudkan agar imam bisa melihat ketenangan jika sholat agak lambat. Maka jawabannya tidak termasuk riya yang seperti ini. Karena ini namanya mengajari. Akan tetapi lebih baik lagi dia memberitahukan kepada imam, ya, bahwa sholat semestinya dan serukunnya tuma'ninah. Dan tuma'ninah batasannya paling minimal adalah mengerjakan gerakan dengan sempurna, membaca bacaan, dan tidak bergerak kecuali setelah mengerjakan itu. Itu batasan minimal tuma'ninah. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah surat Al-Insan ayat 8-11 dapat dijadikan pembelajaran bagi kita semua mengenai perkara ikhlas dalam beramal? Surat Al-Insan ayat 8-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira." Sesungguhnya kami memberikan makanan kalian kepada karena wajah Allah. Kami tidak menginginkan dari kalian ganjaran dan terima kasih. Iya, betul. Bahwa ini salah satu ayat yang bisa dijadikan sebagai dalil tentang perkara ikhlas. Tidak menginginkan dari sedekahnya kecuali hanya wajah Allah, hanya pahala dari Allah. Tidak menginginkan ganjaran dari manusia ataupun rasa terima kasih. Bagaimana hukum selfie di depan Ka'bah? Apakah termasuk riya? Maka jawabannya, yang pertama, selfie di depan Ka'bah adalah termasuk daripada memberitahukan amal. Yang kedua, selfie di depan Ka'bah termasuk daripada menghinakan Ka'bah. Termasuk dari background, jadi background foto-fotoan. Apalagi, kadang-kadang yang berfoto bukan hanya laki-laki saja, tetapi laki-laki dan perempuan. Ini bahaya ini. Ya, yang lagi umroh, perhatikan. Laki-laki dan perempuan, satu travel. Ya. Maka saya ingatkan kepada travel-travel yang ada di Banjarmasin, kalau kita pas lagi ikut, maka laki-laki saja laki-laki. Kalau seandainya untuk dokumentasi. Laki-laki saja. Itu pun tidak di Masjidil Haram dan tidak di Masjid Nabawi. Laki-laki saja, kemudian perempuan saja. Itu pun perempuan lebih baik tidak. Karena para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan diharamkan untuk difoto. Baik yang pakai cadar, yang pakai jilbab biasa tidak pakai cadar, apalagi yang tidak pakai jilbab dan tidak pakai cadar. Ya? Diharamkan. Ini perhatikan yang mereka mungkin berdagang dengan dagang jilbab syar'i. Maka diharamkan untuk memoto foto modelnya perempuan dan cantik-cantik. Yang dilihat bukan barang dagangannya, tapi siapa yang memakai barang dagangan tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu namanya menyebarkan maksiat di tengah kaum muslimin. Maka perhatikan, wanita yang tatkala melakukan ibadah haji atau umroh tidak perlu untuk difoto-foto dia sedang beribadah. Sedang umroh, sedang tawaf, sedang haji. Tidak perlu. Biarkan Allah yang lebih mengetahuinya. Apalagi terpampang foto laki-laki dan perempuan bersama-sama. Walaupun itu satu pemberangkatan travel. Jangan. Tidak boleh. Saya pernah mengikuti, membimbing sebuah travel. Kemudian dimasukkan saya ke dalam grup WhatsApp. Kemudian setelah itu, mereka ziarah. Biasa pada travel itu ziarah kemana-mana. Nanti ibu-ibu selfie sendiri. Dimasukkan ke grup situ. Saya marahin habis-habisan. Dan saya keluar dari grup itu. Karena dia sedang beribadah masa melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diharamkan. Dan ada, lihat nanti malam atau besok pagi, saya akan post video saya dengan judul "Untuk apa pajang foto selfiemu?" Dan ini untuk para perempuan. Ya, ada 3 sebab di situ. Saya sebutkan. Sebuah video cuma sekitar 8 menitan. Untuk menasihati para perempuan, meskipun dia pakai cadar, tidak boleh selfie. Seorang perempuan, apalagi yang sudah mengaji, yang sudah kenal dakwah, sunnah, maka dia semestinya mempunyai sifat hishmah. Sifat tersembunyi, tertutup, anggun. Sifat pemalu. Ini kadang-kadang selfie, semuanya pakai cadar semodel selfie. Untuk apa? Usul faedah, maafi faedah. Enggak ada faedah ya. Tidak ada faedah. Bahkan itu mendatangkan kemudaratan lebih besar dibandingkan kemaslahatan. Ya. Maka hati-hati. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Maka jangan sampai. Mahalkan diri Anda. Tidak ada yang berhak melihat Anda. Dalam pakaian tertutup ataupun pakaian terbuka. Kecuali suami saya yang sah. Meskipun itu-itu aja orangnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jika saat keluar rumah memakai cadar dan terasa dak dikduk karena dilihat orang lain, apakah termasuk riya? Tidak. Ini mungkin adalah perasaan merasa tidak nyaman karena berbeda dengan yang lain. Maka saya katakan itu perasaan diobati dengan sabar. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zaman as-sabiru 'ala dinihi talqabidhi 'ala al-jamr." Akan datang kepada manusia suatu masa seorang yang sabar dengan agamanya, dia seperti memegang batu api. Karena kalau sudah bertemu teman-teman yang sama, rasa dagdikduknya sudah hilang. Bagaimana mengatasinya? Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Allahu a'lam. Di tempat saya bekerja tidak boleh berjenggot. Dulu jenggot ini sering saya cukur. Tapi sekarang alhamdulillah tidak lagi. Bagaimana solusinya? Sedangkan sekarang saya menabung untuk menikah. Rencananya sesudah menikah saya ingin resign dan mencari pekerjaan lain. Bolehkah saya motong jenggot dengan alasan keadaannya seperti atas? Ini pertanyaannya kurang. Ya, lebih baik ditambah saya menabung untuk menikah. Kemudian setelah menikah, saya ingin memberikan nafkah kepada istri. Kemudian saya mendapati ibu saya sakit. Kemudian saya ingin mengontrak rumah. Kemudian pojokkan aja agama. Ya, pojokin aja agama. Sebagian orang menganggap mengerjakan syariat termasuk mendatangkan kesulitan. Ya, tidak ya akhi. Tidak wahai saudaraku. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Panjangkan jenggotmu dan cari pekerjaan yang halal. Yang tidak mewajibkan untuk memotong jenggotmu. Al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad, ahli hadis di abad ini yang masih hidup. Baqiyatus Salaf. Saya menyebutnya dan para ustaz menyebutnya Baqiyatus Salaf. sisa-sisa para ulama salafus saleh. Beliau ketika ditanya oleh orang-orang Rusia, orang Rusia putih-putih, ganteng-ganteng, tinggi-tinggi, punya jenggot panjang. Panjang jenggotnya, tebal. Mereka mengatakan kepada Syekh, "Syekh, kami kalau pulang ke Rusia dalam keadaan panjang jenggot seperti ini, kami di bandara akan masuk sebuah tempat, setelah itu tidak ada yang tahu nasib kami selain Allah." Artinya mati. Karena negara komunis. Maka Syekh menjawab, "Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar untuknya. Agama bukan untuk mempersulit kehidupan seseorang. Agama untuk menjadikan seseorang bahagia dunia akhirat. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguh kami akan benar-benar memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Lihat, janji Allah kehidupan yang baik. Siapa yang beriman dan beramal saleh, yang mengamalkan agama. Maka jangan takut, amalkan agama. Niscaya Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Dan salah satu penafsiran kehidupan yang baik adalah qana'ah. Lihat, qana'ah. Ya. Anda mungkin ketika memilih pekerjaan lain, "Ustaz, di sana gajinya sedikit." Ini berarti yang ini sumber masalahnya. Tidak qana'ah. Ini para ikhwan yang dirahmati. Apalagi tujuannya ingin menikah. Allah Rasul SAW bersabda, "Thalathun haqqun 'ala Allah 'aunuhum." Tiga orang yang Allah berhak menolong mereka. Siapa mereka? Salah satunya adalah an-nakihu alladhi yuridu al-'afaf. Seorang yang menikah yang menginginkan menjaga kesucian, pasti ditolong oleh Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Iltamisul ghina fin nikah." Carilah kekayaan dengan menikah. Baik nikah yang pertama atau kedua. Ustaz, itu teori pian aja pinanya teh. Pian kada wani jua. Iya, kada wani ulun. Teori dari Allah itu ya harus dipercayai. Harus diimani. Saya mau bertanya, apa hukum rokok itu makruh atau haram? Haram hukumnya. Haram dengan dalil. Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian. Dan rokok iklannya membunuhmu. Rokok membunuhmu. Itu sudah penegasan tegas, tidak bisa ngelak lagi. Itu dalil. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqq." Sesungguhnya ada orang yang menghambur-hamburkan harta di jalan Allah tanpa kebenaran. Maka diharamkan oleh Allah surga. Dan rokok menghambur-hamburkan harta tanpa kebenaran. Saya sering mengatakan, rokok lebih buruk dibandingkan orang yang membakar duit. Seorang membakar duit, mubazir, temannya syaitan. Rokok lebih parah. Di samping mubazir, dia membahayakan dirinya. Dan lebih parah lagi, membahayakan orang lain. Bahkan orang terdekatnya. Anaknya, istrinya. Allahu a'lam. Dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia. Semoga kaum muslimin yang masih merokok diberikan niat dan juga keterlepasan dari rokok. Terutama jamaah saya yang ngaji di Masjid Imam Syafi'i ini. Apakah orang riya bisa mendatangkan terkena penyakit ain? Maksudnya? Maksud lo? Apakah riya bisa mendatangkan penyakit ain? Maksudnya begini, mungkin ada riya, dia riya, kemudian terkena penyakit ain terhadap dirinya. Bisa. Seseorang memperlihatkan amal, kemudian orang takjub. Takjubnya tersebut, akhirnya matanya yang melihat tadi, yang takjub tadi, memberikan pengaruh buruk kepada orang yang riya tadi. Bisa. Rasulullah SAW bersabda, al-ainu haq, in sabakahul qadar sabakathul ain. Ain itu benar adanya. Dan nanti kita akan bahas dalam kitab kita ini. Kalau seandainya sesuatu didahului oleh takdir, maka akan didahului oleh ain. Ain artinya mata. Mata yang memberikan pengaruh buruk karena hasad terhadap orang tersebut. Maka hati-hati ini. Ini juga bahaya dan bencana riya. Bisa terkena ain karena ada orang yang hasad terhadap dirinya. Allahu a'lam. Tadi yang nanya tentang sudah saya letakkan di sini. Saya sudah melamar wanita. Lalu apa yang harus saya lakukan? Nikahi? La haula wala quwwata illa billah. Kalau masuk masa lamaran ke hari pernikahan jaraknya sekitar 6 bulan. Lawasnya. Melamar hari ini. Ulun takunin. Mamanya Suraya. Ummu Abdillah. Ulun lamar. Ulun bepadah lawan abahnya. Saya mau cepat pak. Kalau bisa jawabannya sekarang. Kalau tidak sekarang saya cari yang lain. Harus laki-laki harus begitu. Alhamdulillah ulun diterima waktu itu. Lawasnya 6 bulan. Bolehkah saya komunikasi dengan calon saya lewat telepon? Haram untuk berpacaran. Untuk sekedar membangunkan sholat tahajud haram. Karena buka belum sah. Ya, belum sah, haram. Dan saya menekankan beberapa kali saya tekankan ini. Pacarmu tidak pantas kamu nikahi sebelum dia bertaubat kepada Allah. Karena dia adalah yang merenggut kesucian dan juga seorang yang berkhianat kepada Allah. Belum halal sudah berani berhubungan. Tidak pantas itu. Ya, pacarmu tidak pantas kamu nikahi sebelum bertobat kepada Allah. Bahkan saya dapat cerita dari Mas Bahtiar kalau tidak salah. Bahwa ada orang yang melakukan seperti itu kepada pacarnya. Laki-laki. Setelah mendengar ceramah tentang pacaran haram dan semisalnya. Dia takut kepada Allah. Dia katakan kepada pacarnya. Kita berampihanlah. Kita buka lembaran baru. Saya ingin menikahimu langsung tanpa pacaran. Ujar pacarnya. Kenagin. Kedusahin dulu. Lihat. Jadi pacaran itu murni ajakan syaitan. Dihalalkan malah tidak mau. Makanya saya katakan dengan tegas. Pacarmu tidak pantas untuk dinikahi sebelum bertobat kepada Allah. Karena mereka telah berkhianat tentang kesucian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wallahu a'lam. Apakah tapi boleh berhubungan dengan orang tuanya. Misalkan menanyakan tentang kesukaannya, tentang karena dalam proses lamaran itu berarti sudah tinggal satu langkah saja, tinggal ijab kabul karena sudah melamar. Tentunya tidak ada lagi perlu data yang perlu dia ambil. Ya, tidak ada. Meskipun orang melamar bisa dibatalkan lamarannya. Tetapi lamaran puncak terakhir sebelum akad ijab kabul. Allahu a'lam. Apakah riya jika saat sedang menghadiri suatu kajian Islam lalu mengupload video atau foto bahwa sedang lagi menghadiri suatu kajian Islam? Gasan apa diupload? Katanya. Ya, tidak perlu. Ini ditakutkan riya. Ya. Ditakutkan riya. Allahu a'lam. Apakah termasuk tanda tidak ikhlas tatkala masih tergoda dan terfitnah oleh para akhwat, tergoda di kampus, di kantor kerja, dan bagaimana solusinya? Karena zaman sekarang banyak akhwat yang bertebaran keluar rumah. Jangan zaman sekarang, zaman dahulu sudah bertebaran sih, Din. Pian aja yang kurang piknik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya perhatikan. Termasuk tanda orang belum benar-benar mengikhlaskan ibadah adalah ketika dia masih terperosok ke dalam syahwat, ke dalam maksiat syahwat yang diharamkan. Saya ulangi. Termasuk tanda orang belum benar-benar ikhlas adalah ketika dia masih terperosok ke dalam maksiat syahwat yang diharamkan. Dalilnya apa? Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ketika beliau selamat dari godaan Zulaikha. Kemudian baju belakang beliau yang robek. Maka Allah berfirman, "Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya." Innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami jauhkan dari Nabi Yusuf keburukan dan perbuatan nista yaitu zina. Sesungguhnya beliau adalah orang-orang yang ikhlas. Lihat di sini bagaimana Yusuf alaihi salam diselamat dari zina dan dicap oleh Allah sebagai orang yang ikhlas. Maka hati-hati yang sudah mengaji terutama, ya kita ini lelaki lemah di hadapan para perempuan. Lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemahnya di sini menurut Sufyan bin Mas'ud Ats-Tsauri adalah lemah di hadapan godaan perempuan. Jangankan kita. Ya. Manusia yang paling bengis, laki-laki yang paling bengis, Fir'aun. Ketika berhadapan dengan godaan perempuan, dia lemah. Bagaikan kerupuk kena air. Fir'aun, laki paling bengis, memerintahkan kepada seluruh bala tentaranya untuk membunuh bayi laki-laki. Karena ditakutkan akan mengambil kekuasaannya. Akan tetapi, ketika istrinya Fir'aun membawa bayi Musa yang diambil dari sungai Nil. Kemudian dia mengatakan kepada Fir'aun, istrinya Musa, istrinya Fir'aun. Membawa Musa kecil, ya, mengatakan kepada Fir'aun, "La taqtuluh. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada." Awas, jangan kamu bunuh anak ini. Mungkin dia bermanfaat untuk kita atau kita jadikan anak. Maka apa yang terjadi pada Fir'aun? Melempem bagaikan kerupuk kena air. Maka saya tidak heran, laki-laki seperti kalian-kalian sangat takut kepada istrinya. Cukup kiranya sudah jam 9, masih banyak pertanyaan tapi belum tidak bisa dijawab. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.